Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Insyaallah mungkin satu pembahasan aja yang kita baca. Qala rahimahullah faslun al-ma'asi tujibul qati'ata bainal 'abdi war rabb. Kemaksiatan itu menyebabkan putusnya hubungan antara seorang hamba dan Rabbnya. Qala rahimahullah wa min a'dami 'uqubatiha annaha tujibul qati'ata bainal 'abdi wa baina rabbih tabaraka wa ta'ala. Kemaksiatan itu menyebabkan putusnya hubungan antara seorang hamba dan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza waqa'atil qati'atu yanqata'an anhu asbabul khair wattasalat bihi asbabus syarr. Apabila telah terjadi keterputusan itu, maka terputuslah pula sebab-sebab kebaikan. Dari si hamba tersebut terhalang dia untuk mendapatkan kebaikan. Wattasalat bihi asbabus syarr, dan dia terhubung kepada sebab-sebab kejelekan. Fa ayyu falahin wa ayyu raja'in. Keberuntungan yang seperti apa yang ingin diharapkan? Wa ayyu raja'in. Dan keraja dan pengharapan yang seperti apa yang dia inginkan? Wa ayyu 'aisin liman inqata'at anhu asbabul khair. Dan kehidupan seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang telah terputus dari dia sebab-sebab kebaikan, kenyamanan, ketenangan, tidak ada lagi. Wa qata'a ma bainahu wa baina waliyhi wa maulahu alladhi la ghina 'anhu tarfat 'ain wa la badala lahu minhu. Dia telah memutuskan hubungan antara dia dan walinya sekaligus juga maulanya, yang tidak ada tidak butuh kepadanya sekejap mata pun, dan tidak pula dia memiliki ganti daripadanya. Wala iwadalahu anhu, tidak pula memiliki penukar untuk dia gantikan Allah itu dengan sesuatu. Watna salat bihi asbab syarr, dan dia terhubung dengan sebab-sebab kejelekan. Wa wasala ma bainahu wa baina aduwin lahu. Terputus dari kebaikan, tersambung kepada kejelekan, dan dia menghubungkan antara dia dan antara musuh yang paling keras terhadap dia. Fatawallahu aduwahu aduwuhu. Akhirnya musuh itu menguasai dia. Wa tahalla anhu waliyuhu. Dan dia dilepaskan, dibiarkan, ditinggalkan oleh walinya. Fala ta'lamu nafsun ma fi hadzal inqita' wal ittisal min anwa'il alam wa anwa'il adab. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui rasanya di dalam keterputusan itu, juga sekaligus ketersambungan, artinya dengan keterputusan yang jadi lawannya. Terputus dia hubungannya dari Allah sehingga merasakan berbagai jenis alam, penyakit, kepedihan, dan azab, dan berbagai azab. Ketika dia juga terhubung dalam keadaan terputus dari Allah, terhubung kepada kejelekan-kejelekan. Qala ba'du salaf, sebagian salaf menyebutkan, ra'aitul 'abda mulqan bainallahi subhanahu wa bainas syaitan. Aku melihat seorang hamba itu seperti berada di tengah-tengah, berada antara Allah dan syaitan. Fa in a'radallahu anhu tawallahu syaitan. Kalau Allah berpaling darinya, meninggalkan dia, syaitan yang mendekatinya. Wa in tawallahu Allahu lam yaqdir 'alaihi syaitan. Tapi kalau syaitan, kalau Allah menguasai hamba tersebut yang mengaturnya, mendekatinya, maka syaitan tidak kuasa untuk masuk kepada hamba tersebut. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia termasuk jin yang membangkang keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya. Apakah kamu mau mengambil dia dan anak keturunannya sebagai wali-wali pelindung-pelindung selain aku, kata Allah. Padahal mereka itu adalah musuh bagimu. Alangkah buruknya ganti yang diambil oleh orang-orang yang zalim. Yaqul subhanahu wa ta'ala, seakan-akan di sini Allah mengatakan, ana akramtu abakum, aku muliakan ayah kalian. Wa rafa'tu qadrah, aku angkat derajatnya. Wa faddaltuhu 'ala ghairi, aku lebihkan dia dari yang lain. Fa amartu malaikati kullahum an yasjudu lahu, aku perintahkan malaikat-malaikatku untuk sujud kepadanya. Takriman lahu tasyrifan, pemuliaan dan kehormatan baginya. Fa ta'uni, semua mereka mentaatiku, kata Allah. Wa aba aduwi wa aduwuhu, tetapi musuhku dan musuh dia, musuh bapakmu, itu enggan untuk sujud. Fa'aswa amri, dia durhakai perintahku. Wa kharaja'an ta'ati, dia keluar dari ketaatan kepadaku. Fa'kaifa yahsunu bikum ba'da hadha, maka bagaimana mungkin baik setelah ini bagi kalian. Antattakhidhuhu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni, kamu jadikan dia dan anak keturunan sebagai pelindung, wali selain aku. Fatuti'unahum fi ma'siyati, lalu kamu durhakai, kamu taati mereka, kamu taati dia untuk bermaksiat kepadaku. Watwalunahu, yakni kamu pun loyal kepadanya. Fi khilafi mardati, untuk menyelisihi keridhaanku. Wahum a'da aduwin lakum, padahal dia adalah musuh kalian yang paling sengit, yang paling keras. Fawalaitum aduwi, kalianlah berwalak kepada musuh-musuhku. Wa kan amartukum bimu'adatihi, padahal aku telah memerintahkan kamu untuk memusuhinya. Wa man wala a'da ilma a'da al-malik, maka siapa yang setia cenderung membela musuh seorang raja di dunia. Kana huwa wa a'da'uhu indahu sawa, maka orang itu dan musuh raja itu nisa sama kedudukannya, sama-sama dimusuhi oleh raja tersebut. Fa innal mahabbata wa ta'ata, maka sesungguhnya cinta dan ketaatan itu la tatim, tidak akan lengkap, tidak akan sempurna, illa bimu'adati a'da'il muta' wa mu'alati awliya'ihi, kecuali dengan memusuhi musuh zat yang ditaati dan mencintai, loyal kepada wali-walinya. Wa amma antu waliyal a'da'al malik summa tad'i annaka mu'alin lahu fa hadha muhal. Adapun kalau kamu loyal, setia, cinta kepada musuh seorang raja, kemudian kamu mengatakan bahwa kamu cinta kepada raja itu muhal, perkara yang mustahil. Nah, kamu bergabung dengan lawan-lawannya, bersama kaum oposan misalnya yang menentang dia, kamu mengatakan mencintai dia, tidak mungkin itu. Nah, itu kepada sesama manusia, min babi aula, kepada Allah, lebih-lebih kepada Allah. Hada lam ulau lam yakun aduul maliki aduan lakum, itu kalau musuh raja itu bukan musuh kamu. Nah, kalau di kalangan manusia, taruhlah mungkin yang memusuhi raja itu teman kamu, kerabat kamu. Nah, dan kamu ketika kamu bergabung dengan mereka memusuhi raja, bergabung dengan mereka mencintai mereka, lalu kamu mengatakan kamu itu mencintai sang raja, itu mustahil. Karena tidak mungkin seperti itu orang yang mencintai Nah, raja ini tadi, dia tentu akan membela raja itu walaupun itu kerabatnya, orang yang dia kenal, dia cinta. Nah, bukan musuhnya, tapi berseberangan dengan raja itu. Nah, ini ternyata itu kalau yang jadi lawan raja itu tadi bukan musuhmu. Nah, sekarang bagaimana? Fakaifa idza kana aduwakum alal haqiqah. Yang memusuhi raja itu adalah musuh kamu secara hakiki. Wal adawatu allati bainakum wa bainahu a'dham minal adawati allati bainasyati wa bainadh-dhib. Ya, dan permusuhan antara kamu dan dia itu lebih hebat daripada permusuhan seekor kambing dengan serigala. Pakai fayali kubil akil. Oleh karena itu, apakah, nah, bagaimana pantas bagi orang yang berakal ayu waliya aduwahu aduwa walihi wa maulahu alladhi la maula lahu siwa. Nah, bagaimana pantas bagi orang yang berakal itu mencintai musuhnya dan musuh walinya dan maulanya yang dia tidak punya maula, tidak punya wali lagi selain dia. Wa nabbaha subhanahu ala qubhi hadhihi almuala li qawlihi wa hum lakum adu. Allah mengingatkan buruknya permualatan itu, sikap wala tersebut, kecintaan tersebut dengan firman Allah wa hum lakum adu, padahal mereka adalah musuh bagi kamu. Padahal mereka itu bagi kamu itu adalah musuh. Ditekankan sekali bahwa itu mereka itu musuh bagi kita. Kama nabbaha ala qubhiha biqawlih. Juga sebagaimana Allah mengingatkan betapa jeleknya mereka, yaitu dengan perbuatan mereka dengan fafasafa'an amri rabbi. Nah, apa sebabnya adawah tersebut, permusuhan tersebut? Dia menentang keluar dari perintah Rabbnya. Fatabayyana, maka jelaslah anna adawatahu li rabbihi wa adawatahu lana. Nah, bahwa permusuhan dia kepada Rabbnya dan permusuhan dia kepada kita, kullun minhuma sababun yad'u ila mu'adatihi, itu semua adalah sebab yang mendorong untuk kita memusuhi dia. Fama hadhil mu'alah, lantas apa loyalitas ini? Wama hadhil istibdal, lalu sikap mencari ganti selain Allah? Bi'sa lidh-dhalimina badala, maka langkah buruknya ganti yang diambil oleh orang-orang yang zalim itu. Mereka lebih memilih musuhnya daripada walinya, pelindungnya. Wa yushbihu an yakuna tahta hadzal khitab na'un minal kitab latifun ajibun wa huwa anni. Seakan-akan ini di rahasia inti yang ingin disampaikan oleh Allah, kata beliau. Ya. Yushbihu an yakuna tahta hadzal khitab, di bawah dialog ini dalam ayat ini ada satu teguran yang halus sekali yang sangat menakjubkan. Wa huwa, yaitu kata Allah seakan-akan, in anni adaitu iblis id lam yasjud li abikum adam. Aku memusuhi iblis itu karena dia tidak sujud kepada bapakmu Adam. Ma'a malaikati, bersama malaikatku. Fakanat mu'adatuhu li ajlikum. Jadi permusuhannya, permusuhan Allah itu dengan syaitan itu li ajlikum. Liajili, untuk karena kalian wahai manusia. Allah memusuhi dia karena penentangan dia, tidak maunya dia sujud bersama malaikat kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Nah, Allah tidak dirugikan dengan sikap iblis itu, ya. Nah, tapi itu menampakkan dia bahwa dia tidak senang dan memusuhi Adam. Nah, ketika itu Allah menyatakan Allah pun memusuhi dia karena kalian. Demi kalian, demi kamu wahai manusia. Summa kana aqibatu hadhil mu'adah an aqadtum bainakum wa bainahu aqdal musalahah. Tapi ternyata akib kesudahannya, ujung-ujungnya permusuhan tersebut, ternyata kamu justru mengikat perjanjian antara kamu, perdamaian antara kamu dan dia. Kan aneh. Kan ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Aku memusuhi dia demi kalian, tapi kalian justru malah berdamai dengan dia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Afu. Ini mungkin cuma ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Iya, sedikit. Nah, ini ada acara sebetulnya juga. Pertemuan pengurus dengan apa? Pengajar. Nah. Jadi Al-Afu Minkum. Mudah-mudahan satu bab ini berbekas. Kenapa kita harus memusuhi syaitan? Dan kenapa Allah memusuhi syaitan? Allah memusuhinya adalah karena kita manusia. Maka janganlah kita membuat perdamaian dengan syaitan. Allah selalu menekankan dalam bentuk-bentuk kalimat seperti itu. Wahum lakum adu. Mereka itu adalah betul-betul musuh bagi kamu. Yang namanya musuh, itu selalu berusaha untuk mencelakakan lawannya. Bagaimanapun caranya. Ini yang selalu diupayakan oleh syaitan. Mulai dari hal yang terbesar sampai sekecil-kecilnya dia berusaha untuk menyeret manusia. Nah, mencelakakan manusia dengan cara apapun. Maka ambil perisai dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi diri dari upaya-upaya yang dilakukan yang sebagai bentuk permusuhannya terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ilahuna subhanakallah. Alhamdulillah.